Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab dzikrul hasi ala luzumit tawadhu' wa mujanabatil kibr. Pembahasan atau penyebutan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap tawadhu' dan menjauhi al-kibr, menjauhi kesombongan. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada penukilan beliau dari ucapan Yahya bin Khalid al-Barmaki rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, "Asy-syarif idza taqarra'a tawadhu', wad-dani idza taqarra'a takabbara." Kata beliau rahimahullah, "Asy-syarif, orang yang mulia, seorang yang memiliki jiwa yang mulia, idza taqarra'a, taqarra'a yaitu ta'allama. Taqarra'a yakni ta'allama. Apabila dia mempelajari ilmu, dia belajar ya. Tawadhu', maka dia tawadhu', merendah diri. Semakin dia memahami ilmu, semakin ilmunya bertambah, maka semakin tawadhu' dia. Ya. Waddani, sementara orang yang rendah ya, orang yang memiliki jiwa yang rendah, idza taqarra'a takabbar, apabila dia belajar ya, takabbar, dia sombong. Nah, baru mendapatkan ataupun mengetahui satu dua ilmu sudah merasa paling hebat, sudah merasa dirinya paling alim ya, sudah menganggap dirinya sebagai mufti, ahli fatwa ya, menganggap dirinya sebagai orang yang saudara-saudaranya harus merujuk kepadanya. Nah, ini ya, orang yang rendah. Nah, yang semakna dengan ini pula ya, semakna dengan ucapan ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-ilmu salah satu asbar." Ya. "Al-ilmu salah satu asbar." Ilmu itu ada tiga syibar, ada tiga jengkal, ya. Ilmu ada tiga jengkal, tiga tahapan. Wa man dakhala fi syibril awwal takabbar. Barang siapa yang masuk ke jenjang yang pertama, takabbar, dia akan menjadi sombong. Nah, orang yang baru belajar, baru mengerti ilmu, ya, ketika dia mempelajari ilmu, baru memahami satu dua ilmu atau beberapa cabang ilmu, atau mungkin baru memahami satu cabang ilmu, dia sudah merasa yang paling hebat. Nah, ini ya. Nah, biasanya sebagian seperti itu. Nah, karena mungkin dia sebelumnya tidak mengerti apa-apa, kemudian belajar, ya, belajar bahasa Arab lah misalnya. Nah, di bahasa Arab baru mungkin mengerti beberapa mufrodat, kosakata, atau beberapa muhaddatsah, percakapan, sudah merasa yang paling hebat, ya. Nah, nah ini baru masuk ke jenjang yang pertama, ke jengkal yang pertama, ya. Nah, wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu, barang siapa yang masuk ke jenjang yang kedua, dia tawadhu. Nah, ya, apabila dia telah sampai ke tingkatan berikutnya, maka dia sadar diri, oh ternyata ilmu saya enggak ada apa-apanya. Ya. Oh, ternyata ada yang lebih hebat dari saya. Oh, ternyata ilmu yang saya pahami banyak cabangnya, ya kan? Kadang kita kalau belajar bahasa Arab, ya, baru paham apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, baru definisi-definisi yang sederhana, ya. Nah, mungkin merasa sudah, wah, inilah, ya, ilmu. Padahal di sana banyak khilaf misalnya. Nah, banyak masail yang bercabang. Nah, baru faham satu permasalahan fikih, baru faham satu dalil, ya. Nah, merasa sudah menguasai dalil tersebut, padahal mungkin di sana banyak cabang-cabang dari dalil yang dia hafal. Nah, ini ya, banyak cabangnya, meluas. Nah, ya, makanya seorang belajar ilmu juga berjenjang. Ya, dia pelajari yang sederhana dulu. Ketika belajar fikih misalnya, pelajari fikih yang untuk mubtadiin, ya, fikih untuk pemula yang tidak terlalu banyak membahas khilafiyah. Nah, ini karena masalah fikih begitu luas, ya, cabang-cabangnya begitu banyak, khilafiyah di dalamnya begitu banyak, ya. Nah, ini. Maka wa man dakhala fi syirbi tsani tawadhu, ketika dia sudah masuk ke jenjang yang kedua, tawadhu, dia pun semakin tawadhu, rendah diri, sadar, ya, oh ternyata ilmu yang saya pahami masih banyak rincian-rinciannya, ya, masih banyak cabang-cabangnya. Nah, wa man dakhala fi syibri tsalits alima annahu la ya'lam. Nah, ini barang siapa yang masuk ke jengkal ketiga, ke jenjang yang ketiga, alima annahu la ya'lam, dia pun mengetahui bahwa dia tidak tahu, ya, dia mengetahui bahwa dia tidak tahu, dan inilah ilmu, ya. Nah, seorang yang berilmu itu adalah seorang yang semakin sadar bahwasanya dia tidak tahu, ya, bahwasanya ilmunya itu sedikit. Nah, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, ya. Nah, kita belajar sunnah misalnya. Nah, kita mungkin hanya mengetahui beberapa sunnah saja. Nah, setengahnya saja mungkin kita tidak sampai ilmunya, atau mungkin seperempatnya saja tidak, baru secuil dari sunnah yang kita ketahui, sunnah-sunnah di dalam sholat misalnya, ya, sunnah-sunnah keseharian, ya, yang mungkin sebagian menganggap, oh inilah sunnah, ya, inilah amalan sunnah. Nah, padahal mungkin di sana masih ada cabang-cabangnya, ya, masih ada cabang-cabangnya. Nah, masih ada rincian-rinciannya. Nah, ini. Oleh karena itu, ketika kita melihat saudara kita mungkin, ya, apalagi masih sesama ahlu sunnah, ya, mengamalkan satu amalan yang mungkin kita tidak pernah melihat amalan seperti itu, ya mungkin sholatnya agak beda. Nah, ya maka jangan kita langsung bersuudzon, apalagi difonis wah ini bukan ahlus sunnah misalnya. Sholatnya beda dengan yang biasa kita amalkan misalnya. Nah, ini padahal ya itu permasalahan khilafiyah yang mungkin dia tidak tahu kalau itu khilaf. Nah, tidak tahu kalau itu khilaf. Ini. Jadi intinya ilmu itu luas sehingga seorang hendaknya sadar bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada hamba kecuali hanya sedikit. Ya. Sedikit saja. Banyak yang kita tidak tahu. Nah. Baik. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, kata beliau, la yamtani' minat tawadhu' ahadun. Janganlah seorang mencegah diri, ya, atau janganlah ada yang melarang seseorang untuk bersikap tawadhu'. La yamtani' minat tawadhu' ahadun. Janganlah seorang mencegah diri, menahan diri untuk bersikap tawadhu'. Nah, fattawadhu' yuksabus salamah. Maka ketawadhu'an itu akan menghasilkan keselamatan. Orang yang tawadhu', dia selamat. Ya. Orang tidak akan mengganggu dia karena dia tawadhu'. Akan mengganggu. Nah, ya. Dan orang-orang pun akan senang kepadanya. Nah ini, fattawadhu' yuksabus salamah. Tawadhu' akan menghasilkan keselamatan. Wa yuwarrisul ulfah, dan akan mewariskan kasih sayang. Ya. Nah, apabila sesama kaum muslimin ya saling bersikap tawadhu'. Naam, tidak saling membanggakan diri, tidak saling menyombongkan diri antara satu dengan yang lainnya, maka akan terjalin yang namanya ulfah, kasih sayang. Ya. Innallaha auha ilaina antawadhu. Sesungguhnya kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada orang yang berbuat melampaui batas kepada orang lain. Wala yafkhuru ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang yang membanggakan diri di hadapan yang lainnya. Masing-masing bertawadhu. Ya. Yang memiliki kelebihan dari sisi harta bertawadhu kepada orang-orang yang mungkin di bawahnya. Ya, kekurangan. Nah, dibantu tawadhu. Nah, tidak menganggap dirinya itu memiliki keistimewaan, tidak menjadikan dirinya itu lebih eksklusif dari yang lainnya. Ya. Makan bareng misalnya. Nah, yang dimakan juga sama. Nah, apalagi seperti di mahad seperti ini, ya kan? Nah, hendaknya para thalabah bertawadhu. Nah, karena semua yang ada di sini ya sama. Walaupun mungkin sebagian ya datang dari keluarga yang masya Allah, keluarga berada, keluarga yang mungkin orang tuanya orang kaya. Nah, tapi ketika di mahad sudah melebur semua sama. Ya, jangan ada yang menyombongkan diri dari yang lainnya. Kalau mungkin kita memiliki kelebihan, kita punya makanan, ya, maka dianjurkan untuk berbagi. Ya, berbagi kepada temannya. Nah, ini. Ya, jangan dimakan sendiri. Sembunyi-sembunyi ya, apalagi sampai sembunyi di dalam WC misalnya. Nah, ini keterlaluan. Ya. Nah, makannya sampai di dalam WC. Baik. Nah ini, tawadhu. Ya, jangan mentang-mentang dirinya menganggap wah, orang tua saya orang hebat misalnya. Yang hebat itu orang tuamu, bukan kamu. Ya, orang tuamu yang hebat. Baik. Wa samaratut tawadhu al-mahabbah, dan buah dari ketawaduan adalah al-mahabbah. Nah, kecintaan. Buah dari ketawaduan adalah rasa cinta. Ya. Orang akan senang dengan orang yang memiliki tawadhu, merendah diri. Nah, ya. Kama anna samarata al-qana'ata ar-rahah. Kama anna samaratal qana'ati ar-rahah. Sebagaimana buah dari sikap qana'ah, buah dari sikap qana'ah, qana'ah ya ini merasa cukup dengan apa yang dimiliki, ya. Buah dari sikap qana'ah adalah ketenangan, rohah. Jiwanya tenang. Ya. Nah, dia sudah merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, yang Allah rezekikan kepada dia. Nah, tanpa dia berangan-angan, panjang angan-angan. Nah, ini sudah memiliki rumah seadanya, ya sudah qanaah, tenang jiwanya. Ya, beda dengan orang yang tidak memiliki sikap qanaah, ambisi. Ya, tamak. Hidupnya tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa tenang. Setiap hari yang dirasakan adalah kekurangan dan kekurangan. Ya, padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki yang cukup baginya. Bisa makan, ya, bisa menghidupi anak istrinya, bisa beribadah. Nah, tapi bagi orang yang tidak diberikan taufik untuk memiliki qanaah, maka dia tidak akan tenang. Ya. Nah, bekerja siang dan malam. Ini. Satu pekerjaan enggak cukup. Ya, bekerja mungkin bekerja 12 jam sudah cukup, ya. Sudah cukup untuk menghidupi dirinya dan anak istrinya. Ya, tapi bagi orang yang enggak qanaah kurang. Nah, ya, sehingga dia harus bekerja mungkin 24 jam. Ya. Nah, menghabiskan waktunya, bahkan menghabiskan waktu istirahatnya. Nah, ya. Kehidupan apa yang seperti ini? Apa yang dia cari? Ya, apakah dengan menjalani kehidupan yang demikian dia semakin bahagia? Tentunya tidak. Ya, kalau kita lihat ahlu dunia, orang-orang yang ambisi terhadap dunia, ya, maka kita akan melihat keanehan-keanehan, ya, luar biasa. Nah, ini, ya, sikap qanaah ini adalah suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang berdoa di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah doa Allahumma qanni'ni bima ataitani. Ya, ya Allah, berilah aku sikap qanaah terhadap apa yang Kau berikan kepadaku. Wa barik li fih, dan berkahilah aku di dalamnya. Nah, berdoa, karena sikap qanaah itu adalah anugerah dari Allah, ya. Kita berdoa semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dari rezeki itu cukup. Nah. Baik. Wa in tawadhu'a asy-syarifu yazidu fi syarfih. Yazidu fi syarafih. Dan apabila dan sesungguhnya tawadhu'a asy-syarif, ketawadhu'an orang yang mulia, ya, ketawadhu'an orang yang mulia, yazidu fi syarafih, akan menambah kemuliaannya. Ya, ketawadhu'an orang mulia, orang yang memiliki kedudukan, ketika dia bertawadhu, dia tidak semakin rendah, bahkan dia semakin mulia. Nah, makin mulia. Nah, orang yang kaya tawadhu, ya, jangan khawatir, wah, kalau saya merendah nanti orang-orang menganggap saya tidak memiliki apa-apa. Nah, ini. Nah. Ya, sehingga apa? Wah, saya harus pamer ini. Ya, harus memamerkan harta saya. Mobil saya harus saya pamerkan. Ya. Nah, maka ya setiap hari pameran yang ada. Nah, ini. Apakah yang seperti ini semakin mulia? Lah. Nah, bahkan akan semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ya. Demikian pula orang-orang yang memiliki ilmu misalnya, tidak perlu dia pamer-pamer ilmunya, ya saya tamatan ini, ya saya punya ijazah ini. Nah ini, nah orang-orang akan tahu sendiri, ya siapa dia. Nah akan mengetahui kapasitasnya. Jadi tidak perlu seorang memamerkan apa yang ada pada dirinya, ya, dan menganggap itu mulia, bahkan itu adalah satu bentuk kehinaan. Nah, akan tapi bukan berarti kita tidak boleh menampakkan nikmat Allah. Menampakkan nikmat Allah itu dianjurkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Boleh kita bercerita. Walhamdulillah, tapi dalam bentuk ini ya, tahaddus bi ni'matillah. Menceritakan nikmat Allah, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Nah, ya, boleh. Nah, bahkan dianjurkan. Nah, ketika kita dapat rezeki, ya kita tampakkan. Nah, tampakkan kenikmatan yang kita miliki tanpa menyombongkan diri. Dan sewajarnya ya, tentunya yang sewajarnya. Baik. Kemudian, kama anna takabbural wadhi' yazidu fi dha'atih. Sebagaimana kesombongan orang yang rendah akan menambahkan kerendahan. Kalau tadi orang mulia tawadhu, dia semakin mulia. Nah, sekarang orang rendah, ya, orang miskin takabbur, dia sombong, sehingga semakin rendah. Ya. Sudah miskin misalnya. Nah, sombong lagi. Nah, ini. Baik. Ya. Nah, sudah jahil, sudah bodoh, sombong. Nah, ini musibah ya. Musibah yang seperti ini. Nah, makin akan semakin menambah kehinaannya. Waliyazbillah. Baik. Kemudian beliau di sini mengingatkan kita ya tentang hakikat manusia itu seperti apa. Kata beliau rahimahullah, wa kaifa yatawadhu' man khuliqa min nutfatin madhirah wa akhiruhu ya'udu jifatan qadirah wa huwa bainahuma yahmilul adhirah. Naam. Kata beliau rahimahullah, bagaimana seorang tidak bertawadhu', ini apa yang menghalangi orang untuk bertawadhu', ya? Padahal dia diciptakan dari nutfatin madhirah. Dari nutfah. Ya, dari air yang hina dia diciptakan. Mimma'in mahin. Ya, diciptakan dari air yang hina, air yang rendah. Nah. Ini. Wa akhiruhu ya'udu jifatan qadirah. Dan pada akhirnya dia akan menjadi bangkai. Ya, bangkai yang kotor. Ketika dia sudah mati, bangkai, ya, sehebat apapun dia di dunia, ya, sebagus apapun penampilan fisiknya di dunia, ketika mati, ya akan dimakan ulat, ya, dia akan menjadi tulang belulang, dia akan menjadi bangkai, kotor. Nah ini. Wa huwa bainahuma yahmilul adhirah. Dan dia di antara keduanya, itu di antara hidup dan matinya, dia yahmilul adhirah. Dia membawa adhirah. Adhirah ini ghaid. Ya. Kotoran. Ya. Tahu kotoran ya? Nah, bahasanya apa? Itulah. Nah, T ya, T. Nah. Ya. Nah, membawa kotoran di dalam perutnya yang setiap hari dia keluarkan sehari sekali, ya dikeluarkan, mengeluarkan kotoran yang kita sebutkan. Nah, sehebat apapun orang, ya pasti dia memiliki sisi kelemahan, ya. Nah, manusia, naam, sebagus apapun dia pasti ada perkara yang, ya, yang lafuinkum, menjijikkan di dalam tubuhnya. Nah, ini. Ya. sesuatu yang menjijikkan. Nah, semua manusia, kalau manusia ya, nah, tidak ada manusia yang di perutnya emas, ya kan? Nah, emas, walaupun yang keluar sama-sama kuning, ya, tapi beda. Nah, sama-sama kuning, warnanya sama, tapi yang satunya bukan emas. Hah, ini, taib. Nah, ini beliau mengingatkan kita, ya, tentang hakikat bagaimana manusia sebenarnya, ya, dan perkara-perkara seperti ini itu penting untuk kita senantiasa mengingatnya, ya. Nah, wa fi anfusikum afala taqilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memikirkan tentang hakikat penciptaannya? Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ya, membawakan ucapan dari Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, yaqul, beliau mengatakan, yakni Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, lau qila, seandainya dikatakan, akhriju khiyara hadhil qaryah, la akhraju man la na'rif. Nah, seandainya dikatakan, keluarkanlah orang-orang pilihan dari daerah ini, ya. Nah, seandainya kita mencoba untuk menampilkan atau mengeluarkan orang-orang terbaik dari daerah, dari satu daerah, kata beliau, la akhraju man la na'rif, maka akan keluar orang-orang yang kita tidak kenal, ya, akan muncul orang-orang yang kita tidak pernah mengenal mereka itu siapa, ternyata mereka adalah orang-orang mulia, manusia terbaik, ya, karena orang-orang mulia mereka tidak senang untuk menampilkan dirinya, nah, untuk menonjolkan dirinya. Nah, ya, kita tidak tahu, mungkin di antara kita, di tengah-tengah kita ada orang-orang yang, ya, masya Allah, rajin beribadah kepada Allah, khusyuk, doanya mustajabah. Nah, kita tidak tahu, karena mungkin dia sembunyi, ya. Nah, dia pun tidak menunjuk-nunjukkan bahwasanya dia ahli ibadah. Nah, ini. Kita tidak tahu, mungkin di tengah-tengah kita ada orang yang sangat berilmu, mungkin lebih berilmu dari kita, ya, karena mungkin dia menutup dirinya, menyembunyikan dirinya. Nah, lebih hebat dari kita mungkin, atau mungkin hartanya lebih banyak dari kita, ya. Nah, tapi dia menampilkan penampilan yang biasa-biasa saja, padahal hartanya mungkin di mana-mana, ya. Nah, baik. Nah, ini maka akan keluar orang-orang yang tidak kita kenal, ya, karena biasanya orang-orang terbaik adalah orang-orang yang mereka tidak menampilkan diri mereka, mereka sembunyi di tengah-tengah manusia, ya, membaur di tengah-tengah manusia, ya, seperti biasa. Nah, baik. Kemudian beliau membawakan syair, wa ansyadani al-Quraizi rahimahullah, dan telah melantunkan syair kepadaku Al-Quraizi rahimahullah, wala tamshi fawqal ardi illa tawadu'an, fakam tahtaha qawmun hum minka arfa'u, fa'in kunta fi izzin wa khairin wa man'atin, fakam mata min qawmin hum minka amna'u. Baik. Mana dari bait syair ini, wala tamshi fawqal ardi illa tawadu'an, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi kecuali bertawadhu. Nah, ini, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Ya. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak bisa menembus bumi, enggak bisa. Engkau juga tidak bisa menjangkau tingginya gunung. Ya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Kalau engkau hebat masih ada yang lebih hebat darimu. Nah, ini, sehingga harus tawadhu. Wala tamshi fawqal ardi illa tawadhu'an. janganlah engkau berjalan di muka bumi kecuali merendah, ya, bertawadhu. Fakam tahtaha qaumun hum minka arfa'u. Berapa banyak di bawahnya di dalam bumi suatu kaum yang lebih tinggi darimu. Ya, orang-orang yang sudah dikubur. Nah, ya, di dalam tanah mereka-mereka yang sudah mendahului kita dari kalangan para ulama. Ya, orang-orang saleh, ahli ibadah. Banyak. Ya, di dalam bumi kita ini. Nah, mereka lebih hebat dari kita. Nah, fa in kunta fi izzin wa khairin wa man'ah. Apabila engkau berada di dalam kemuliaan, ya, engkau berada di atas kebaikan, engkau dalam keadaan kuat, engkau memiliki kekuatan, ya, fa kam mata min qaumin hum minka amna'u. Berapa banyak suatu kaum yang lebih kuat darimu, yang lebih hebat. Nah, maka bait syair ini juga mengingatkan kita, ya, bahwa kita ini bukan satu-satunya orang yang tinggal di muka bumi ini, ya. Nah, hendaknya jangan menjadi orang yang diumpamakan seperti apa? Katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung, dia merasa hebat, merasa itu kekuasaan dia. Padahal tempurung, ya kan? Kecil, sempit. Tapi dia merasa, wah ini kekuasaan saya. Dia paling hebat di situ. Nah, padahal kalau dia keluar dari tempurungnya, nah, dia akan melihat dunia ini lebih luas. Nah, ini, jangan menjadi katak dalam tempurung. Ya, lihat di sekitar kita. Sehingga kita sadar, ya, kalau kita merasa paling hebat, ya lihat orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang mungkin di luaran sana banyak lebih hebat dari kita. Nah, ya, nah, sehingga kita harus melihat di sekitar kita. Baik, dalam perkara dunia, ya, tentunya kita tidak melihat ke atas. Nah, jangan melihat ke atas. Dalam perkara dunia kita melihat ke bawah. Nah, ya, kalau kita melihat ke atas, kita akan merasa kurang dan kurang, sehingga akan menjadikan kita seorang yang ambisius dalam masalah dunia. Nah, tapi lihat ke bawah. Ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat yang di atas kalian. Ya. Kita membandingkan dunia. Nah, kita lihat kita susah misalnya. Lihat di sekitar kita, ternyata ada yang lebih susah. Ya. Ada yang lebih susah dari kita. Sehingga kita pun tidak menjadi orang yang hanya mengeluh saja. Ya. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa kehidupan kita sempit padahal luas, Allah Subhanahu wa taala luaskan. Nah, merasa kehidupan kita dibatasi padahal banyak saudara-saudara kita yang di sana, ya, terkekang kehidupannya. Ya, bahkan setiap hari nyawa mereka terancam. Ini hal-hal seperti ini harus kita ingat, ya, sehingga kita pun akan menjadi orang yang bersyukur, ya. Baik. Wakafa, masih ada lanjutannya syair. Wakafa bimultamisit tawadhu'i rif'atan, wakafa bimultamisil 'uluwi sifalan. Dan berapa banyak orang yang berusaha untuk tawadhu', orang yang mencari-cari sikap tawadhu, yakni orang yang berusaha untuk tawadhu, ya, dia menjadi mulia, menjadi tinggi, ya. Nah, orang semakin merendah, dia akan semakin tinggi. Wa kafa bimultamisil 'uluwi sifalan, dan berapa banyak orang yang mencari-cari ketinggian, dia semakin rendah. Ya. Ketika dia menyombongkan diri di hadapan manusia, dia semakin hina. Semakin rendah. Nah, baik. Ini BCR ini mengingatkan kita, ya, untuk senantiasa bersikap tawadhu. Nah, dan melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, melihat dunia ini dari banyak sisi, ya. Nah, untuk kita mengambil pelajaran, mengambil pelajaran. Nah, kemudian beliau membawakan atsar an Ja'far bin Muhammad an Nabi, dari Ja'far bin Muhammad, ya. Naam, an Abi, yakni dari Muhammad, Muhammad bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala. Kata beliau, hajjal Husain bin Ali ashra hijaj masyian wa nujubuhu tuqadu ila jambih. Kata Muhammad bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang lebih masyhur dengan sebutan Muhammad Al-Hanafiyah. Naam. Kata beliau, hajjal Husain bin Ali, Husain bin Ali radhiyallahu an, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berhaji 10 kali. 10 kali menunaikan ibadah haji, masyian, dalam keadaan berjalan. Ya. Dalam keadaan berjalan, wa nujubuhu tuqadu ila jambih. Dan nujub, nujub yakni unuk, dan untanya itu di apa? Dituntun di sampingnya, tidak dinaiki, dia berjalan sementara kendaraannya dituntun. Nah, yang menunjukkan ini adalah satu bentuk sikap tawadhu, sikap rendah diri, ya. Nah, akan tetapi sikap tawadhu tidak mesti ditunjukkan dengan hal seperti ini. Kalau kita punya kendaraan, ya dinaiki, ya. Masa kita punya motor, ya, motornya kita bawa, ya. Nah, supaya kelihatan tawadhu. Nah, ini ya aneh yang seperti ini, ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah sikap tawadhu-nya itu. Tapi bukan apanya, bukan perbuatannya, ya. Bukan perbuatannya. Ya, ini bukan ya, tidak mesti orang tawadhu itu harus seperti ini. Ada kendaraan tidak dinaiki, bukan. Kecuali mungkin dalam keadaan tertentu. Ya. Mungkin kita punya kendaraan, ketika kita melihat saudara kita berjalan, sementara kendaraan kita tidak bisa membonceng misalnya. Ya. Tidak bisa membonceng, ya. Tidak mengapa. Sebagai bentuk tawadhu, ya, ayo kita jalan bareng misalnya. Ya, kalau teman kita enggak, ya bisa aja temannya ditinggal. Ya, afwan ya ana duluan. Nah, ini. Ya, menunjukkan sikap tawadhu. Baik. Kemudian kata beliau, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, afdalun nas man tawadhu'a an rif'ah. Manusia yang paling afdol adalah orang yang tawadhu ketika dia tinggi. Maksudnya ketika dia keadaannya di atas, dia tawadhu. Ya. Nah. Memang dia orang yang kaya misalnya. Memang dia orang yang punya kedudukan. Ya. Punya ilmu. Dia tawadhu, itu lebih afdol. Dan inilah memang hakikat sikap tawadhu itu seperti ini. Ya. Nah. Yang namanya tawadhu adalah orang yang merendah diri. Ya, tentunya ketika dia memiliki sesuatu. Orang enggak punya sesuatu, ya bagaimana tawadhu? Ya, orang ya maaf kata misalnya enggak punya apa-apa. Ya memang ya seperti itu keadaannya. Dia berbuat seperti itu bukan tawadhu. Ya. Nah, ketika misalnya ya kita mengatakan, "Oh, saya enggak punya apa-apa." Ya memang benar enggak punya apa-apa mungkin. Ya. Nah. Maka kata beliau, afdalun nas man tawadhu'a an rif'ah. Manusia yang paling afdol adalah orang yang bertawadhu ketika dia tinggi. Keadaannya sedang di atas, di puncak. Ya. Wa zahida an kudrah. Dan orang yang zuhud ketika dia mampu. Ya, Orang yang zuhud ketika dia mampu. Ini zuhud yang sebenarnya. Nah, ketika dia mampu, ya, ketika dia punya harta, dia menampakkan sikap sederhana sebagai bentuk zuhud. Nah, ini, ya, ini yang dikatakan orang zuhud. Kalau orang yang memang tidak punya, ya memang seperti itu keadaannya, memang seperti itu penampilannya. Nah, ya, wa ansafu an quwwah, dan orang yang bersikap adil ketika dia kuat. Ketika dia kuat, mampu untuk membalas. Dia dizalimi misalnya. Dia dizalimi, disakiti dalam keadaan dia mampu membalas tapi dia tidak membalas. Ya, inilah orang yang dikatakan insaf. Nah, orang yang adil. Ketika dia mampu untuk membalas. Kalau orang yang mampu membalas namanya bukan insaf, ya memang dia lemah, dia dhaif. Lemah, enggak bisa membalas. Nah, ya. Nah, ketika dia mampu membalas tapi dia tidak balas, padahal dia mampu. Inilah ya ansaf. Wala yatrukul mar'u at-tawadhu'a illa 'inda istiqami takabbur. Dan janganlah seorang meninggalkan tawadhu, ya, kecuali inda istiqami takabbur. Nah, atau wala yatrukul mar'u tawadhu'a illa 'inda istiqami takabbur. Dan tidaklah seorang meninggalkan sikap tawadhu kecuali ketika kesombongan itu telah menguasainya. Ya. Kesombongan itu telah mendominasi, telah jelas pada dirinya. Ini. Ya. Maka dia meninggalkan tawadhu, dia tidak bertawadhu karena apa? Dirinya sudah dikuasai takabbur. Nah, fala yatakabbaru 'alan nasi ahadun illa bi'jabihi binafsih. Dan tidaklah seorang menyombongkan diri di atas manusia, kepada manusia, kecuali dia merasa takjub dengan dirinya. Artinya ini hal-hal yang mendorong orang untuk bersikap sombong dan ya. Nah, yaitu ketika dia merasa dirinya hebat. Ya, orang sombong sudah pasti dia merasa hebat. Nah, ini. Wa ujubul mar'i bi nafsi ahadu husadi aqlih. Ya. Dan sikap takjub, ya, sikap takjub, sikap ujub seorang terhadap dirinya sendiri, ya, husadu aqlih. Itu adalah husadu aqlih. Nah, suatu sikap hasad yang ada pada akalnya. Nah, kerusakan akalnya, ya. Nah. Wa ma ra'aitu ahadan takabbara 'ala man dunahu illa btalahu Allahu bidzillati liman fawqah. Ini ucapan yang sangat bagus, ya. Kata beliau rahimahullah, wa ma ra'aitu ahadan takabbar, dan tidaklah, ya, tidaklah aku melihat seorang yang takabur, seorang yang menyombongkan diri terhadap yang di bawahnya, ya, illab talahullahu bizullah atau bizillati liman fauqah, kecuali Allah berikan musibah kepada dirinya dengan kerendahan dari orang-orang yang berada di atasnya. Nah, ini ketika seorang menyombongkan diri kepada orang-orang yang di bawahnya, ya, maka Allah akan membalas, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang dia amalkan. Ketika dia menyombongkan diri, ya, ketika dia merendahkan orang lain yang di bawahnya, dia akan direndahkan oleh orang yang di atasnya. Ya, nah, ini yang namanya apa? Al jaza min jinsil amal. Nah, balasan itu sesuai dengan amalan. Hati-hati ketika kita, ya, melakukan satu perbuatan kezaliman misalnya. Ketika kita menzalimi orang lain, ya, maka bisa jadi orang kita juga akan dizalimi orang lain. Ini. Ketika kita durhaka kepada orang tua kita, nanti ketika kita menjadi orang tua waliyadzubillah, bisa-bisa anak kita juga durhaka kepada kita. Nah, ya. Ini al-jaza min jinsil amal. Baik. Sudah masuk isya ya? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.